Setyo janji sefrenetan sakelingan ademe gunung berapi purbo melu krungu suaramu ngomong ke opo ademe gunung berapi purbo singring langran Wonosari Yogyakarta. Ramu sing tak tresnani